sangat rindu. Ojo khawatir sak jroning hatimu, setyolan tresno ku kanggo seliramu. Sadat di pikiran awan-awan mas ojo-ojo tekan, hatiku bunga rasane yen sesandingan kembang mekar e kembang melati, kembang melati rinunci kandane wang. Mungkin-mungkin Gusti paring iki nyawi cengke tresno kang sejati. Sampai pagi kuatir cahayu sajroning hatimu.